kan ali berduki, bukan bibi berjunju, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, diri akan segera basi. Cinta karena lincu, cucu akan segera lain. Akan segera lain.